manusia berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia manusia berubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kabasan samawi. Sayang disayang manusia, manusia lupa diri tinggi hati. Lebih dan melebihi tingginya, tingginya mencakar langit. Pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan karena dimabuk oleh kemajuan, sampai komputer dijadikan bener aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Ya salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, kalau akhirat celaka? Marilah kita capai bahagia, bahagia di alam fana.